rumput tetangga, haeo rumput tetangga. Rumput tetangga, haeo rumput tetangga. Cangkir kopi, untuk apa harus keluar rumah? Kalau di luar kau punya janji, untuk apa engkau harus berdusta? Katakan, katakan, engkau pergi ke permisi, bahkan pulang sampai pagi makan hati. Curiga, curiga, curiga, curiga, curiga, curiga, curiga, curiga, curiga. Kalau memandang orang di rumah, sudah tentu dengan sebelah mata. Sampai pagi makan hati. Curiga, curiga, curiga. pergi kemana.